Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima kathira. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab taubah, bab tentang at-taubah. Ini adalah bab yang kedua. Kita selesai dari bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang al-ikhlas. Qala al-ulama, at-taubah wajibatun min kulli dham. Para ulama berkata bahwasanya taubat itu adalah wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami. Kalau maksiat yang dilakukan itu adalah antara seorang hamba dengan Allah, tidak terkait dengan hak orang lain, ya, antara dia dengan Allah, dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, maksiat bainahu wa bainallah, tidak ada kaitannya dengan, ya, dia mengambil hak orang lain misalnya, tidak. Ya, falaha salasatu syurut. Kalau dosanya demikian, maka di situ disebutkan ada tiga syarat taubat. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ahaduha an yuqri'a anil ma'siyah, wa thani an yandama ala fi'liha, wa thalith an ya'zim alla ya'uda ilaihi ilaiha abada. Yang pertama adalah dia meninggalkan maksiatnya tersebut. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga dia bertekad untuk tidak mengulangi maksiatnya itu kembali. Ya. Kalau kita perhatikan tiga syarat ini dimulai dari penyesalan terlebih dahulu. Penyesalan dari apa yang telah lewat. Ya. Penyesalan dari apa yang telah lewat, kemudian meninggalkan apa yang dia lakukan pada saat itu dari perkara maksiat, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ya. Pertama adalah an-nadam, yaitu penyesalan. Ya. Penyesalan terhadap dosa atau maksiat yang dia lakukan. Ya. Dan maksiat itu bisa dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan kewajiban seperti dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan puasa, dia meninggalkan zakat dan lain sebagainya dari kewajiban-kewajiban. Ya. Mengerjakan perkara-perkara yang dilarang seperti misalnya, ya, ya, dia minum khamr, dia berjudi, dia berzina dan lain sebagainya dari maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal melakukannya. Ya, awal pertama kali dia menyesal. Dia menyesal telah melakukan maksiat, dia telah menyesal melakukan. Inilah yang akan mendorong dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada penyesalan, tidak ada tobat. Ya, bagaimana dia mau bertobat kalau dia tidak menyesal dengan apa yang dia lakukan? Tapi apakah cukup dengan penyesalan saja? Tidak. Harus ada syarat yang berikutnya, yaitu al-ikhlas anil maksiat. Ya, dia berlepas dari maksiat yang dia lakukan. Ya, bagaimana caranya? Lihat maksiat apa yang dia lakukan. Ya, kalau maksiatnya berupa meninggalkan kewajiban, maka berlepasnya dia dari maksiat tersebut adalah dengan kembali dia melakukan kewajiban tersebut. Ya, maksiatnya dia meninggalkan dosa, meninggalkan puasa, ya, meninggalkan kewajiban. Bagaimana ikhlasnya? Bagaimana dia berlepas dari maksiatnya? Ya, dia kembali melakukan puasa. Atau maksiatnya adalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, melakukan maksiat-maksiat yang dilarang, yang terlarang. Ya, syurbul khamar, minum khamar, ya, zina, lain sebagainya, mencuri. Bagaimana berlepas diri dari maksiatnya? Ya, dia apa? Dia tinggalkan itu semua. Pada saat itu juga. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia memiliki azam, tekad untuk tidak kembali kepada maksiat yang dia lakukan. Ya. Ini. Ya. Kalau dia memiliki keinginan, misalnya seorang, ya, dia memiliki harta, kemudian dia dengan hartanya itu dia banyak melakukan kemaksiatan pada Allah. Suatu saat dia bangkrut. Ketika dalam keadaan bangkrut, dia menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Ya. Tapi masih ada keinginan, seandainya nanti dia dapat harta lagi, dia akan melakukan apa yang dia lakukan ketika dia memiliki harta pada waktu sebelumnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini bukan taubatnya orang yang berkeinginan untuk taubat, tapi taubatnya orang yang tidak mampu untuk melakukan maksiat. Beda. Ya, karena dia tidak mampu saja, makanya dia bertaubat. Ya, harus benar-benar dalam hatinya dia azam alla ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak kembali untuk melakukan maksiat yang dia lakukan. Nah, ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menambahkan dua syarat dari tiga syarat ini. Ya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya. Pertama adalah al-ikhlas. Dia bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mencari keridhaan manusia. Bukan karena terpaksa seperti tadi. Ya, karena sudah tidak ada lagi, ya sudah saya tobat aja. Sudah tidak bisa mencuri, tidak bisa korupsi, ya sudah taubat saja. Ya, ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bertaubat pada waktu masih dibuka pintu taubat untuknya. Ya, artinya pada waktu yang tepat. Ya. Selama pintu taubat masih dibuka untuknya, maka di situ masih diterima taubatnya. Ya. Dan pintu taubat itu akan tertutup. Pertama, yang berkaitan dengan, ya, person per person. Kapan? Ketika dia sudah meregang nyawa. Ya, ketika dia sudah meregang nyawa, ketika itu tidak bermanfaat lagi taubat. Ya. Tidak bermanfaat lagi taubat. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla," sebenarnya nanti kita akan bacakan hadisnya. Ya, "Yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, selama dia belum yughargir, sebelum nyawa sampai ke kerongkongannya. Ya. Ketika saat seperti itu, maka pintu taubat sudah tertutup untuk dirinya. Ya. Ini kaitannya dengan dirinya sendiri. Yang kedua kaitannya, pintu taubat tertutup untuk semuanya, umum. Kapan? Ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ya, ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ya, disebutkan hadisnya oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Ya. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat, taballahu alaih. Ya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Tapi ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, sudah pintu taubat sudah tidak terbuka lagi untuk semuanya. Ya, kebaikan setelah itu tidak akan diterima. Ya, setelah itu. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai terbitnya matahari dari sebelah barat. Ya. Maka sebelum itu taubat masih diterima. Dan sebelum setiap orang sampai nyawanya pada kerongkongannya, ya, ketika dia sedang meregang menghadapi sakaratul maut, ya, maka saat itu, ketika itu sudah tidak diterima lagi taubatnya, seperti taubatnya Fir'aun, ya, dia diterima. Ketika sudah tenggelam baru dia mau taubat, ya, baru tahu dia sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, baru dia mau taubat. Tidak bermanfaat taubat orang ketika itu. Ini lima syarat diterimanya taubat seorang. Yang pertama al-ikhlas, kalau kita urutkan. Yang kedua an-nadam, dia menyesal. Yang ketiga dia ikhlas, ya, berlepas diri dari maksiatnya. Kalau maksiatnya berupa meninggalkan kewajiban, dia melakukan kewajiban setelah itu. Kalau maksiatnya berupa melakukan larangan, maka dia apa? Meninggalkan larangan tersebut. Kemudian yang keempat al-azm, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat yang telah dia lakukan. Yang kelima, ya, dia bertaubat pada waktu masih diterima taubat untuknya. Qala fa in fukida ahadu thalatha lam tasih taubatuhu. Kalau hilang salah satu dari tiga syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, maka tidak sah taubatnya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Kalau ternyata maksiatnya itu berkaitan dengan hak orang lain, ya, maka ada syarat tambahan selain syarat yang sudah disebutkan tadi. Ya, fasyurutuha arba. Maka syaratnya menjadi empat. Hadhihi tsalatsa, tiga yang telah disebutkan, yang disebutkan oleh Imam Nawawi, penyesalan, ya, berlepas diri dari maksiat, bertekad untuk tidak kembali lagi. Yang keempat wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Ya, dia berlepas diri atau dia menunaikan hak yang telah dia ambil, ya, dari orang lain. Ya, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau misalnya yang dia ambil adalah harta, hak orang lain adalah harta, dia curi misalnya, maka ya dia kembalikan hartanya tersebut, ya, atau dia pinjam belum, ya, dia lunasi, dia kembalikan, ya, hak orang lain seperti ini dia kembalikan, ya, tidak cukup dengan tiga tadi, karena apa? Kaitannya dengan hak orang lain masih ada, dia harus berlepas diri dari apa yang telah diambilnya dari hak orang lain tersebut, ya. Kalau tidak, ya tetap masih ada yang harus dia tunaikan. Wa in kana hadda qazbin wa nahwa makkanahu minhu aw talaba afwa. Ya, kalau di situ ada yang berupa balasan misalnya. Ya misalnya dia pernah mukul orang. Ya. Kemudian bagaimana misalnya dia ingin bertobat? Ya sudah, dia kasih kesempatan orang yang dia pukul itu untuk pukul dia balik di tempat dia mukulnya terlebih dahulu. Atau kalau tidak, talaba afwa, dia meminta maaf. Kalau orang itu maafkan, selesai. Ya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau misalnya adalah berupa ghibah, ya, dia menggunjing orang lain, maka dia minta halal darinya. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau misalnya orang itu tidak mengetahui kita pernah menggibahinya, ya, kita menggibahi fulan misalnya. Ya, dia enggak tahu kita pernah gibahi dia, kita pernah jelek-jelekkan dia. Ya, atau menyebutkan kejelekan dia. Dia enggak tahu. Bagaimana kita minta halalnya? Apakah kita pergi ke dia kemudian kita katakan aku pernah gibahi? Ya enggak perlu. Kalau seperti itu, ya, lebih baik dia di tempat dia pernah menggibahi itu dia ceritakan kebalikan, ya, ceritakan kebaikan dari orang yang pernah digibahi. Karena bisa jadi ketika dia tidak tahu kemudian dikasih tahu, ya, malah terjadi perkara-perkara yang tidak baik. Belum tentu dia terima. Tapi kalau dia sudah terlanjur tahu sebelumnya, ya, dia minta halal. Ya, kita menggibahi seorang fulan, dia tahu kita menggibahi dia, kita minta halal dari dia. Ya, minta maaf dari dia. Ya. Wa yajibu an yatuba min jami'id dunub. Dan wajib untuk bertaubat dari segenap dosa. Ya. Wajib bertaubat dari segenap dosa. Fa in taba min ba'dihā shahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dhalika dhanb. Terus bagaimana kalau dia bertaubat dari sebagian dosa saja tapi tidak sebagian yang lainnya? Ya, misalnya dia sebelumnya suka minum minuman khamr misalnya, minuman-minuman keras, pemabuk, mabuk-mabukan. Ya, banyak kerugian yang dia timbulkan, akhirnya dia menyesal. Ya, akhirnya dia menyesal. Tapi di sisi lain dia masih melakukan kemaksiatan yang lain. Ya, mencuri misalnya. Ya, apakah taubatnya dia dengan syarat-syarat misalnya sudah terpenuhi dari maksiat dia mabuk-mabukannya tersebut, minum khamurnya tersebut, tidak diterima karena tidak bertobat dari misalnya dosa dia mencuri? Ya. Atau bagaimana? Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi di sini tetap diterima taubatnya. Ya. Tetap diterima taubatnya dari dosa yang dia telah bertaubat, walaupun taubatnya belum taubat yang sempurna. Karena taubat yang sempurna, taubat yang nasuh. Ya, sebagaimana terdapatkan nanti di ayat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Apa itu taubatan yang nasuh? Ya. Ya, mencakup dari tiga hal. Dari dosanya dia bertaubat dari seluruh dosa. Dari orang yang bertaubat, ya, dia jujur di dalam taubatnya. Ya, dari kepada siapa kita bertaubat? Pada Allah, dia ikhlas di dalam taubatnya. Itu taubat yang nasuh. Sehingga kalau orang bertobat dari sebagian dosa saja atau tidak sebagian dan tidak sebagian, tidak dari sebagian yang lain, ya, ya insya Allah kalau selama dia memenuhi syarat-syarat bertobat dari dosa yang dia bertobat darinya, diterima taubatnya, tapi tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwasanya dia adalah orang yang bertaubat secara mutlak begitu saja. Kenapa? Karena masih banyak dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Wa baqiya alaihi al-baqi. Ya, artinya masih tersisa darinya apa yang tersisa dari dosa-dosa yang harus dia taubat darinya. Wa qad tadhahara dalailul kitabi was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah. Ya, telah banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan ijma'ul ummah tentang wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun. Ya. Agar kalian beruntung, agar kalian jaya. Ya, sebab keberuntungan, sebab kesuksesan adalah seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah dan taubatlah kepadanya. Ya, perintah untuk bertobat dan al-ashl fil amr adalah wujub. Ya. Wajiban untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasu. Ya, kita sering kan dengar taubatan nasuha. Apa maksudnya? Ya, di situ banyak akwal, banyak perkataan dari para ulama, tapi mencakup tiga hal tadi yang disebutkan. Yang pertama berkaitan dengan dosa yang dia bertaubat darinya, mencakup seluruh dosa. Ya, dia bertaubat dari seluruh dosa yang dia lakukan. Ya. Yang kedua, sebagai seorang yang bertaubat, dia shadiq. Dia jujur dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, berkaitan dengan kepada siapa dia bertaubat, yaitu kepada Allah, yaitu dia ikhlas. Ya, dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang bab taubat, kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.